datan nono ketinggalan sarirane tentang isi tansah dene lengeng solaing rokok tinetong marga nenganeng dunya kita neng sumlera ngimpi kemang ireng urepu saking sihiro marmaning sun aneng dunya dapur siro ngandikani tansah ing rokok winang wang wang among binong seh ngasih seh tansah seh asinung seh seh yantan ono ananiro mongso ono ing dumadi yantan ono ananiro. Ojo keri sanadyan murup duwi kota notoleh loro pati sakar soma mae si saking siro merganing sun puluh ning sun salembar apan siro kang darbeni teranging nolo karsaning sun karsaniro yento siro ami seso kasonto jroning karon ceh tunggal caro kojiwo tunggal ing karso tenangge tunggal sapati urip kuno poto rupanipun nalar sirno dening panarima yantan ono ananiro mongso ono ing dumadi yantan ono ananiro.